بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Dalam pembahasan kita sifat salat Nabi, kita masih dalam bab an-nazaru ila mawdi'is sujud wal khusyuh. Bab anjuran untuk memusatkan pandangan ke tempat sujud dan anjuran untuk khusyuk. Belum selesai bab ini, kita akan lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul, salli salata mudi'in atau mudi'in ka'annaka tarah, mudi'in ka'annaka tarah, fa'in kunta la tarahu fa'innahu yarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, salatlah engkau seakan salatnya orang yang hendak berpisah seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa sungguhnya dia melihat engkau. Wa yaqulu ma min imri'in tahduruhu salatun maktubatun. Tidak ada seorang muslim yang datang kepadanya waktu salat wajib, fayahsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha, kemudian dia berwudu dengan baik, sempurna, dan menjaga kekhusyuan salatnya, menjaga konsentrasi tuma'ninah ruku'nya sujudnya, illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz dzunubi, kecuali salatnya itu dapat menebus dan menghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Ma lam yu'ta kabirah atau ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kulluh, selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini sepanjang tahun. Dalam Sahih Muslim, salat adalah penebus dosa, tetapi yang dimaksud penebus dosa adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil artinya dosa yang kadang-kadang tidak dirasa oleh manusia pada saat melakukannya. Dosa, tapi orang pada saat dia melakukannya enggak merasa. Kenapa dia enggak merasa? Karena tidak ada ancamannya menurut dia. Kalau dosa yang ada ancamannya, orang sangat merasa biasanya. Minum khamr, zina, judi, mencuri, ada ancamannya. Dan ini adalah dosa-dosa besar. Karena dikategorikan atau dikatakan bahwa yang namanya dosa besar adalah sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, كل ما توعد فاعله بالعذاب أو بالنار أو ما يوجب إقامة الحد. Dosa besar adalah setiap dosa di mana pelakunya terancam dengan azab, terancam dengan neraka, atau ada had, ada hukumannya di dunia. Dosa besar. Mencuri, potong tangan. Di dunia ada hukumannya di dalam Islam. Minum khamr, cambuk. Itu dosa besar. Sehingga kalimat barakallahu fikum seperti dalam hadis ini dan juga di dalam hadis-hadis yang lainnya, seperti misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dilandasi keimanan dan keikhlasan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Yang dimaksud adalah dosa kecil, shagairuz dzunub. Tetapi kata Imam Al-Hafidz rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, wala yumna, dan tidak menutup kemungkinan dia akan dikurangi, dia akan diringankan dosa-dosa besarnya. Adapun dihapus secara keseluruhan, enggak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang ketika melakukan dosa besar, dia akan merasa. Dia akan merasa bahwa dia telah minum khamr, bahwa dia telah mencuri, bahwa dia telah membunuh dengan sengaja, bahwa dia telah berzina, bahwa dia telah merasa. Dia mengingat akibatnya, dia mengingat hukumannya, terasa dia. Sehingga biasanya orang spontanitas istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak mengulangi lagi perbuatan yang seperti ini. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, berikan kekuatan iman kepada saya untuk bisa meninggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang seperti ini. Itu kabairul dzunub. Kecuali kalau memang orang yang sudah tidak ada iman atau imannya sangat lemah. Tapi kalau shagairuz dzunub, dosa-dosa kecil, orang enggak terasa melakukannya. Dia enggak merasa. Coba kalau kita hitung berapa banyak dosa yang dipandang oleh kedua mata kita, yang diucapkan oleh lisan kita, yang didengarkan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan kita, tanpa kita rasa dan tanpa kita sadari. Namun Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kafarah, untuk penebus dosa-dosa ini semuanya dengan barakallahu fikum innal hasanati yudhibna sayiat, dapat ditebus dan dapat dihapus dengan amal saleh atau kebaikan. Wa qad shalla sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني أو ألهتني آنفا عن صلاتي وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فَكَانَ يَفْتِنُنِي. Demikian di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Kata beliau, dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan kain yang terberukir, yang berukir. Kemudian di dalam salat tiba-tiba beliau melihat ukirannya, tidak sengaja melihat ukirannya. Setelah beliau selesai salat mengatakan idhabu bi khamisati hadhi. Pergi dan bawa atau kembalikan khamisah ini, kain. Khamisah itu jenis kain, thawbu khazdin aw sufin muallam. Kain yang terbuat dari katun dan diukir. Kemudian beliau mengatakan, dan ganti dengan ambijaniyati Abi Jahal. Ambijaniya juga jenis kain, kisa'un ghalibun la 'alama lah. Kain yang tebal yang tidak berukir. Karena sungguhnya kain ini melalaikan aku dari salatku. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, aku melihat kepadanya di saat aku salat dan dia menjadikan aku terfitnah. Artinya Abu Jahm pernah suatu saat beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamisah, kain tebal yang berukir. Rasulullah pun memakainya untuk salat. Di dalam salat tiba-tiba beliau melihat ukirannya dan beliau akhirnya konsentrasinya sempat terganggu dalam salatnya. Setelah beliau salat mengatakan, melepaskan baju tersebut, melepaskan kain tersebut dan mengatakan, kembalikan kain ini dan tukar dengan kain yang lain yang tidak berukir. Apa hubungannya beliau mengatakan kembalikan dan tukar? Hubungannya barakallahu fikum adalah mura'atu syuur, menjaga perasaan setiap muslim. Diberi hadiah oleh Abu Jahal, tiba-tiba dikembalikan. Bagaimana perasaan orang sang pemberi hadiah? Akan tersinggung. Saya memberi hadiah kenapa kepada Rasulullah? Saya memberi hadiah kepada Anda, kenapa dikembalikan? Kurang atau kenapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kembalikan pemberian dari Abu Jahm ini, khamisah yang berukir ini, yang bergambar ini, dan minta diganti dengan kain yang lainnya yang polos. Sehingga sang pemberi hadiah pun tidak sakit hati dan tidak tersinggung, karena dia merasa bahwa ternyata yang diberikan ini kurang berkenaan dan dia ingin mengganti yang lainnya. Intinya dia menghargai dan menghormati orang lain. Itu hikmah atau kisah daripada hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan Abu Jahal sehingga beliau meminta diganti dengan kain yang lain yang tidak berukir. Wa kana li Aisyah radhiyallahu anha thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwa. Sahwa sitrah. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. Semua ini demi untuk kekhusyuan di dalam salat, demi untuk menjaga kekhusyuan di dalam salat. Pernah kata Rasulullah, kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha memasang kain sutra di depan atau di jendela dan kainnya tersebut terukir. Ada motifnya. Kemudian Rasulullah salat menghadap kepada kain tersebut. Setelah beliau salat, beliau mengatakan, akhiri anni. Jauhkan atau singkirkan kain ini dari arah kiblat karena gambar atau motif yang ada di kain ini terus mengganggu salatku. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin, dia harus berusaha bagaimana salatnya supaya khusyuk, bagaimana salatnya supaya konsentrasi. Karena dan jangan lupa bahwa yang sangat penting, seorang muslim, seorang muslimah, untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, yang sangat penting adalah perasaan dia ketika melakukan salat. Kalau ketika orang melakukan salat hanya sekedar melakukan kewajiban, biasanya enggak akan khusyuk. Karena biasanya cepat-cepatan. Rasanya enggak tenang kalau belum salat gitu aja. Tapi kalau sudah salat, plong gitu perasaan. Artinya yang penting selesai dia. Merasa terbebani dengan sesuatu. Tapi ketika seorang muslim, ketika seorang muslimah salat dan yang ada di benak dia, yang ada di dalam hati dia bahwa ini adalah sarana untuk saya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk saya mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan khusyuk di dalam salatnya. Ketika dia hendak melakukan salat, ada di dalam hatinya perasaan seperti itu. Kesempatan saya akan mengadukan semua keluhan. Saya akan mengadukan semua hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya waktu istimewa untuk mengadu. Terutama salat-salat sendirian. Terutama pada saat salat-salat sendiriannya kita. Di situ akan timbul rasa khusyuk di dalam salat. Nah, sama dengan orang hafal Al-Qur'an. Kalau dia menghafal Al-Qur'an karena dia merasa kebutuhan dia, keinginan dia ingin hafal Qur'an, dia ingin mahir, dia ingin, akan semangat dan akan tenang menghafalnya. Berbeda kalau dia menghafal Al-Qur'an karena memang tugas dari gurunya. Ditugaskan oleh guru, kamu harus hafal Qur'an sekian juz dalam satu tahun. Dia akan terpaksa, dia akan berat rasanya. Berbeda kalau memang kesadaran sendiri. Demikian pula salat. Kadang orang nanya, apa bisa khusyuk dalam salat? Caranya yang sangat penting adalah barakallahu fikum, perasaan tadi ini. Hadirkan di dalam perasaan Anda bahwa Anda akan menghadap kepada Sang Pencipta, bahwa Anda akan mengeluhkan segala kebutuhan dan segala keperluan Anda, dan Anda akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Bisa menghasilkan barakallahu fikum biiznillah al-khusyu' fi shalah. Wa kana yaqul, hadis tadi yang kita baca diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh salat ketika makanan sudah hadir dihidangkan, dan juga ketika orang menahan al-akhbathan, yakni al-gha'it wal baul, air besar dan air kecil. La salata di sini makna, atau ada dua kemungkinan, atau ada tiga bahkan. Kalimat-kalimat yang seperti ini, la salata, tidak ada salat, ini ada tiga kemungkinan maknanya. Kemungkinan yang pertama adalah nafyul wujud. Kemungkinan yang kedua adalah nafyul kamal. Kemungkinan yang ketiga adalah nafyus sihah. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah nafyul wujud, yakni menafikan wujudnya, tidak ada, tidak mungkin ada. Kemungkinan yang kedua adalah nafyul kamal. Artinya sholat boleh tapi kurang sempurna. Itu namanya nafyul kamal. Kesempurnaannya yang dinafikan, yang ditiadakan. Kemungkinan yang ketiga adalah nafyus sihah. Artinya tidak sah. Kira-kira dalam hadis ini, di mana di antara yang ketiga ini? Saya kasih contoh yang lain misalnya. La salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Kira-kira kalau hadis ini tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dari tiga kemungkinan ini mana yang kira-kira paling tepat di hadis ini? Tidak sah. Nafyus sihah, tidak sah. Kalau ini jelas, makanya pada berani jawabnya karena jelas. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau ini kira-kira nafyul wujud atau sihah atau kamal? Gimana? Tidak sah. Tidak sah ya. Tidak sah. Tayyib, sekarang hadis ini. La salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat pada saat makanan sudah dihidangkan dan juga pada saat orang menahan al-akhbathan, kencing atau BAB misalnya. Kira-kira di antara tiga kemungkinan ini mana yang paling dekat? Berarti apa ini? Enggak sempurna. Enggak ada kemungkinan yang ketiga, tidak sah. Hah? Ada kemungkinan. Kalau kemungkinan yang pertama, nafiyul wujud, tidak wujud, ini enggak mungkin. Enggak mungkin. Tetapi hadis ini nantinya akan berputar antara dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, nafiyul kamal, tidak sempurna. Artinya berarti kalau tidak sempurna sholatnya, sah tapi kurang pahalanya. Kalau dikatakan nafiyul siha, artinya sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Hah? Ya kalau kentut sih gak usah dibicarakan, wah. Iya, sekarang kita mau bicarakan ini. Jadi berarti hadis ini berputar di antara dua kemungkinan ini. Kemungkinan nafiyul kamal, tidak sempurna, kemungkinan tidak sah. Jadi yang pertama, la salata bihadrati ta'am, tidak boleh salat atau tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Tentunya dengan syarat kalau dia menginginkan makanan tersebut dan dia dalam keadaan menahan lapar. Kalau dia enggak lapar, umum kita di rumah dihidangkan makanan, salat dulu mah, ya salat dulu Pak, pulang baru makan. Jangan setiap makanan dihidangkan azan di masjid makan dulu lah. Makannya sate lagi, kapan-kapan baru selesai. Enggak. Tentunya maksudnya bihadrati ta'amin, kata Al-Imam An-Nawawi, wa huwa yashtahi. Yakni dia ingin memakan makanan tersebut dan hatinya ketika melakukan salat terganggu dengan makanan yang sudah dihidangkan karena dia dalam keadaan lapar. Salat sudah gitu imamnya panjang bacanya, kurang ajar imam ini. Kapan saya bisa makan? Aduh, lapar sekali sampai kemeringat. Kalau memang dia menahan lapar dan dia sangat sangat terdesak kepada makan, makan aja dulu. Makan aja dulu. Ada yang menghususkan hadis ini maksudnya kepada salat maghrib, yakni bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa. Secara keumuman memang begitu. Tetapi yang jelas umum hadisnya, tetapi yang memang sangat banyak terjadi nantinya salat maghrib bagi orang yang berpuasa. Ini makna yang pertama, bihadrati ta'am. Yang kedua sekarang, wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tentunya yudafi'uhul akhbathan, yang namanya orang menahan kotoran, menahan kencing, itu ada tiga kemungkinan. Ada orang yang memang menahan tetapi sangat-sangat enggak, ya istilahnya cuma kecil aja lah. Enggak terasa banget, enggak terdesak banget. Memang terasa cuman dia sudah apa namanya, biasalah nahan enggak. Artinya enggak terganggu sama sekali. Maka berarti di sini tidak ada makruhnya sama sekali. Jadi berarti setelah kita berbicara hal yang seperti ini, artinya dia menahan tapi sama sekali tidak ada, tidak terganggu sama sekali. Berarti sekarang pembicaraan kita tinggal dua. Benar-benar menahan, artinya dia sudah terdesak. Sekarang berarti kita kembali kepada tiga kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama, nafiyul kamal, salatnya sah tapi tidak sempurna pahalanya. Kapan itu? Kalau dia masih bisa salat dengan khusyuk dan konsen, artinya lebih banyak khusyuknya daripada terganggunya. Kalau tadi yang pertama enggak terganggu sama sekali. Walaupun nahan tapi sama sekali enggak terganggu. Yang kedua ini dikatakan nafiul kamal kalau memang dia benar-benar mudafa'ah. Dia salat khususi khusyuk, bacaannya tartil. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nahan. Ngedan dikit. Artinya dia masih bisa salat dengan tartil, masih bisa salat dengan tumanina, tetapi juga nahan berat. Tapi salatnya masih tartil, berarti di sini sah, hanya saja kurang sempurna. Tapi kalau memang dia benar-benar menahan sampai bacaan Al-Fatihahnya pun diringkas akhirnya. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin waladhalin. Allahu Akbar. Salatnya kenapa gitu mas? Kebelit pak. Kalau gitu ya jelas gak sah. Jadi berarti barakallahu fikum. La salata bihadrati ta'amin. Di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia nafiyul kamal. Tidak sempurna. Artinya sholatnya sah tapi kurang sempurna. Bisa jadi nafiyus siha. Artinya sholatnya tidak sah. Kapan dua-dua ini bisa kita katakan? Kalau keadaan yang pertama dia menahan. Hanya saja dia masih bisa khusyuk di dalam sholatnya. Masih bisa sholat dengan tenang. Rukunnya, wajibnya dilakukan dengan sempurna. Sekalipun dia menahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lari keluar. Tapi sholatnya tenang dia, artinya masih bisa. Artinya di sini sholatnya sah, tapi kurang sempurna dia. Tetapi kalau yang kedua, yang nafiyus siha yang tidak sah, kalau memang kata Imam Nudakiyil Ayyid rahimahullah taala, kalau sama sekali sudah tidak bisa melakukan, bahkan rukun pun di dalam sholat dia tidak melakukannya. Al-Fatihahnya sampai diringkas, sujud. Baru sujud, belum sempat baca, udah bangkit lagi. Waduh, pokoknya yang penting selesai 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kiri itu sudah sambil berdiri. Sudah jalan karena kebelitnya. Salam ke kiri itu ke kiri sudah berdiri. Kabur. Begitulah. Kalau ini ya jelas dikatakan tidak sah dong. Jadi berarti barakallahu fikum kita ulangi. Ma'na la salata bihadrati ta'amin. Tidak sah salat atau tidak ada salat pada saat makan dihidangkan dan juga pada saat orang menahan al-ahbatan. Keterangannya ada dua ini tadi. Sama ketika orang salat menahan lapar. Sama. Apakah dia kurang sempurna atau tidak sah, tidak sempurna. Juga pembahasannya kembali kepada dua ini tadi. Tinggal kita lihat keadaan orang yang salat baru kita hukumi. Kita lihat keadaan orang yang salat baru kita hukumi barakallahu fikum. Selesai bab al-khusyu' fi shalah wa an-nazar ila mawdi' as-sujud. Kita akan masuki bab ad'iyatul istiftah, doa-doa istiftah. Ya. Yang pertama begini, tentunya perbedaan kapasitas kualitas iman antara kita dengan orang zaman terdahulu tentunya juga mengakibatkan perbedaan kehusuan dalam sholat. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang beliau salatnya khusyuk, biasanya khusyuk begitu tenang sehingga sekali aja salat dengan melihat gambar yang berukir langsung terasa. Langsung terasa beliau. Setelah selesai salat ini singkirkan. Itu perbedaannya. Kalau orang-orang di zaman sekarang kan kadang-kadang enjoy aja. Biasa aja. Salat barakallahu fikum. Intinya semampu kita. Dan sebisa mungkin. Menghindarkan segala sesuatu. Yang dapat mengganggu kehusuan. Dan mengganggu konsentrasi kita di dalam salat. kita mau mengatakan apa ini harus disingkirkan, orang lain datang dengan membawa baju yang berbagai macam motif. Ada yang kadang-kadang pakai sarung, sengaja mereknya taruh belakang, sholat sekalian iklan. Cap mangga, cap gajah duduk, sholat sekalian iklan. Kita kan kalau seperti itu, mana masa, apa mungkin bisa kita terapkan Rasulullah, hadis Rasulullah di sini. Setelah selesai sholat, pak, sarungnya lepas. Putar itu tulisannya depan. Enggak mungkin. Sehingga barakallahu fikum, intinya kita berusaha dari diri kita. Kita berusaha dari diri kita, barakallahu fikum. Kalau memang kita mungkin sangat terganggu dengan tulisan dan motif pakaian orang yang di depan kita. Kita pernah menjelaskan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim, bolehnya memejamkan mata di dalam salat kalau memang dia merasa terganggu dan sangat terganggu dengan apa yang ada di hadapannya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Apa kita lanjutkan pada istiftah? Masih kurang bergambar makhluk bernyawa ya, Pak? Hah? Enggak umum, umum. Intinya mengganggu. Enggak, maksudnya yang enggak boleh. Yang pakai jangan. Jangan. Kita baca doa istiftah ya, bab walaupun satu ya. Qala rahimahullahu taala ad'iyatul istiftah. Doa-doa istiftah. Doa istiftah ad'iyah itu jamak doa. Doa untuk aani ad'iyatun. Doa, dua doa, ad'iyah artinya berarti doa-doa. Banyak berarti. Ad'iyatul istiftah. Al-istiftah artinya pembukaan. Istaftaha yastaftihu istiftahan. Doa istiftah artinya doa pembukaan salat. Qala summa kana sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu al-qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membuka salatnya dengan bacaan-bacaan yang sangat banyak. Yahmadullaha ta'ala fiha, intinya dari doa yang banyak ini adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, di dalam pembukaan salatnya. Wa yumajjiduhu wa yuthni alaihi, menyanjung dan memujinya. Wa qad amara bidzalika al-musii'i salatah, dan beliau pun juga memerintahkan hal yang seperti ini pada orang yang salatnya enggak benar. Fa qala lahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbira wa yahmada Allah jalla wa azza wa yuthni alaihi wa yaqra bima tayassara min al-Qur'an. Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan. Beliau mengatakan tidak la tatimmu. Tidak sempurna salat seorang sampai dia bertakbir, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla dan menyanjungnya, dan kemudian membaca tayassara minal Quran, apa yang mudah yang dia hafal dari ayat Al-Quran Karim. Wa kana yaqra'u taratan bihadha wa taratan bihadha. Dan terkadang beliau membaca doa istiftah yang ini, terkadang yang lainnya. Artinya beliau, dan ini termasuk daripada keindahan ibadah. Yang namanya manusia ini kan sifatnya cepat jenuh. Cepat jenuh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih jenuh lagi kata para ulama, kalau seseorang itu membaca sesuatu yang tidak keras, yang tidak diperdengarkan. Naam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggonta-ganti doa istiftah. Kadang baca ini, kadang baca yang lain, kadang, sehingga perasaan jenuh dan bosan itu hilang. Beda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah enggak jenuh orang. Setiap mendengar orang bacaan Al-Fatihah, wah indah suaranya ini orang. Nanti dengar yang lain lagi, wah indah suaranya. Enggak jenuh orang, keras bacaannya masalahnya. Sehingga diantara hikmah daripada apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah, kadang-kadang yang ini, kadang yang lainnya, di antara hikmahnya kata para ulama adalah lidaf'il malal, untuk menghindari rasa jenuh pada orang yang beribadah. Beliau membaca di dalam doa doa istiftahnya terkadang, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal kama ba'adta ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal baradi. Wa kana yaquluhu fil farad. Dan beliau mengucapkan doa yang seperti ini dalam salat wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sehingga dikatakan oleh para ulama, wa huwa asahhu du'ail istiftah. Doa istiftah yang paling sahih, yang paling kuat kedudukannya adalah ini. Kalau dikatakan yang paling sahih, bukan berarti yang lainnya lemah. Sahih, kuat, cuman ini yang paling kuat kedudukannya. Yang paling sahih, yang paling kuat kedudukannya. Kenapa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tahapan-tahapannya, ada jenjangnya juga. Yang paling sahih, yang paling kuat adalah kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini doa yang pertama. Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku sebagaimana disucikan atau dibersihkannya kain putih dari noda dan kotoran. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, mandikanlah aku dari dosa-dosaku ini dengan air dan air salju dan air barat, air es. Artinya menunjukkan bahwa dosa, kata Imam Al-Qayyim, dosa akan mengakibatkan pelakunya, akan membuat hati orang pun, hati pelakunya panas. Sehingga meminta kepada Allah agar dimandikan dari dosa-dosanya dengan air, dan bahkan tidak cukup dengan air, dengan air salju dan dengan air es, akan lebih bersih. Barakallahu fikum. Demikian doa al-istiftah, dan memang khususnya untuk kita sangat penting berdoa dengan doa yang seperti ini, yang tentunya barakallahu fikum seorang muslim menunjukkan bahwa dia telah menyadari dosa dan kesalahan-kesalahannya. Wallahu alam. Satu pertanyaan mungkin ada? Masih ada waktu 10 menit, iya. Nanti itu dulu, Bar. Lagi sholat di tengah sholat terasa ingin buang angin, apakah ditahan atau tidak ditahan? Ditahan. Sekalipun terasa banget tetap ditahan. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang yukhayyalu ilaihi fi salatihi annahu yajidu syai'an. Rasulullah pernah ditanya tentang seorang yang kalau sholat merasa dihayalkan seakan-akan dia telah mengeluarkan angin. Padahal itu memang kerjaan syaitan. Maka kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Jangan dia keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Artinya sampai benar-benar yakin dia telah batal. Jangan keluar. Kadang-kadang sebagian orang, Allahu Akbar, sholat. Perutnya mulus. Dalam perutnya itu kayak ombak. Sehingga dia ragu-ragu. Tadi itu pecahnya itu di dalam perut apa di dalam perut sebagian, di luar sebagian, atau bagaimana ya? Sholat akhirnya mikir kentut melulu. Akhirnya sebagian orang kadang apa? Daripada saya ragu-ragu, mending brol. Brol di dalam sholat. Setelah itu keluar. Sudah gitu brolnya pas ruku lagi. Yang di belakangnya gimana? Habis makan jengkol pisan. Ini kan gak benar. Semestinya kewajiban dia adalah menahannya sekuat tenaga. Bukan kemudian kalah. Kalau seperti itu mending saya lepas. Artinya berarti kalah dengan syaitan. Karena itu syaitan. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, orang terbiasa untuk mengobatinya dan untuk kembali normal sulit. Kenapa? Pada akhirnya karena dia berawal dari sini, terkena penyakit was-was. Terkena penyakit was-was. Setiap sholat, aduh kayaknya bakal keluar. Keluar. Sehingga akhirnya kadang-kadang di masjid sudah nunjuk orang ini. Lihat nih, paling ntar lagi takbir keluar nih masjid. Mesti kentutnya orang. Sehingga akhirnya terkenal dengan kentutnya dalam satu masjid. Gak benar yang seperti ini. Ditahan. Sekuat tenaga ditahan. Kecuali kalau memang keluar dengan tanpa sengaja. Dan harus ingat. Pusatkan konsentrasimu kepada sholat. Jangan terus, aduh tadi keluar apa enggak ya. Jangan. Dengarkan bacaan imam. Pusatkan konsentrasimu kepada sholat. Dan jangan pedulikan. Karena itu adalah kerjaan syaitan. Itu barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Gimana tadi? Barang siapa yang mendengarkan azan dan tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya. Ancaman. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Bukan berarti menunjukkan tidak sah sholat di rumah. Sah. Tetapi ini adalah ancaman. Sholat di rumah misalnya laki-laki, sholat di rumah. Bahkan sekalipun dia dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah, sholatnya sah. Tetapi dosa dari sisi lain meninggalkan berjamaah. Tetapi tetap sholatnya sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salatul rajuli fi jama'atin tafdulu ala salatihi fi baytihi wa suqihi bid'an wa ishrina darajah. Sholatnya seorang laki-laki berjamaah melebihi atau dilipat gandakan 20 sekian kali lipat dibanding sholatnya dia sendirian di pasar atau di rumahnya. Artinya menunjukkan sah. Kata para ulama, menunjukkan sholatnya seorang lelaki di rumah sah. Sekalipun dia dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah, kalau berbicara sholatnya sah, tetap sah. Akan tetapi dia dosa kalau memang meninggalkan berjamaah karena meremehkan. Karena meremehkannya. Karena Rasulullah SAW dalam keadaan perang tetap mewajibkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Jadi itu maknanya ancaman barakallahu fikum, bukan berarti tidak sah, tetapi ancaman. Cukup ya. Apa itu? Biasanya ada yang berapa itu dia membuat alasan bahwa saya sholat di rumah didik keluarga anak dari mami istri. Biasanya gitu alasan itu gimana? Itu namanya lilin, Pak. Lilin. Nyinarin orang lain, bakar diri sendiri. Iya kan? Saya sholat di rumah didik keluarga anak dan istri. Itulah lilin. Nyinarin orang lain, bakar diri sendiri. Gak boleh seperti itu. Kalau dia mau mendidik anak dan istri, didiklah mereka pada saat Anda sholat sunnah. Setelah azan, sholat qabliyah zuhur. Ayo sholat sini tak ajarin. Setelah itu dia ke masjid. Justru itu juga mendidik anak dan istri. Menjadi suami yang saleh, menjadi suami yang jadi ayah yang baik. Justru itu menjadi yang baik. Setelah dia sholat zuhur di masjid, pulang ke rumah. Kalian sudah sholat sunnah belum? Belum. Ayo kita sholat bareng-bareng. Mendidik anak dan istri bisa dengan sholat duha. Sholat duha. Dilatih mereka. Bisa dengan sholat malam. Bisa dengan sholat ketika misalnya waktu hujan berhalangan datang ke masjid. Bisa. Tetapi memang ada saja alasan orang malas untuk membela diri. Makanya tadi kita katakan itu namanya lilin. Menyinari orang lain. Membakar diri sendiri. Setelah lilinnya padam, orang juga gak mengatakan terima kasih lilin, malah dibuang. Gak ada terima kasih kepada lilin, orang malah dicongkel itunya, ampasnya buang. Ganggu katanya. Tega benar orang. Itulah lilin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.